Mitra Bisnis, dalam perbincangan sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyatakan, salah satu faktor sukses Tiongkok, Thailand, serta negara-negara lain dalam memperbaiki iklim investasi adalah adanya fasilitas pembebasan pungutan atau pajak bagi investasi baru dalam periode tertentu. Di sisi lain, kondisi yang berbeda justru terjadi di negara kita yang tercermin melalui banyak perda bermasalah yang tumpang tindih dengan aturan hukum lain, bahkan aturan hukum yang lebih tinggi. Untuk membahas seperti apa aturan yang kondisif untuk iklim investasi itu, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa benar negara-negara lain bisa sukses memperbaiki iklim investasinya lantaran memberikan fasilitas pembebasan pajak atau pungutan dalam tempo tertentu? Oh iya, sampai periode tertentu dibebasin dari semua pajak. Jadi ada grace period. Misalnya ya, sejak saya menanamkan investasi di sini misalnya di Jakarta gitu, lalu saya dibebaskan dari pajak selama 3 tahun gitu, sampai perusahaan saya dapat profit. Nah, tahun keempat baru dipajaki kumulatif pelan-pelan kan gitu. Itu namanya bukan malang. Kenapa kita gemukin dulu baru kita minta gitu. Nah kalau masih kurus udah dipalak itu sama meres orang miskin yang diperes, yang keringatnya udah agak ada diperes-peres seperti apapun ya cuma netes aja keringatnya kan gitu. Kan harusnya digemukin dulu, jadi kalau diperes itu kan banyaklah keringatnya gitu. Ini enggak, masih kurus, sudah diperes-peres. Jadi banyaknya faktor-faktor yang mendasari membuat proses menyusun peraturan daerah harusnya tidak mudah dan tidak asal jadi ya Pak Her? Iya, itu tidak mudah gitu. Karena struktur perda itu kan mirip lah dengan undang-undang ya, atau peraturan setingkat undang-undang gitu. Dia harus memenuhi syarat clarity. Sehingga harus ada rumusan tentang definisi misalnya. Kedua, harus komprehensif antar pasal. Jadi, dia nggak bisa lepas-lepas. Dan tidak boleh tautologis, dia tidak boleh mengulang-ulang dan bertentangan antar pasal. Atau bertentangan dengan aturan nasional. Gitu. Lebih dari sekedar itu, sebetulnya syarat pertama perda atau aturan hukum dibuat itu kan harus ada kebutuhan untuk itu. Kalau tidak dibutuhkan suatu perda, ngapain dibuat kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasya.